Mengapa kau membisu? Duai jelita kilau bola matamu tak lagi berpendar paras cantiknya meredu hilangkan cahaya. Tahun berganti masa, kau masih terpaku menanti kepastian dalam kebimbangan yang tiada akhir, hanya kan membuat batin terluka. Dengarkan kata hatimu, dia bukan cinta yang sempurna, dan banyak kau takkan mati di cinta yang semu. Nikmatilah hidupmu bersama diriku, gapailah dunia dengan penuh senyum dan rasa cinta. Dengarkan kata hatimu, ia bukan cinta yang sempurna, dan banyak kau takkan mati di rendung dalam kesepian. Tetaplah kilau pelangi, gelora baru cinta menanti. Tepiskan kenangan lama, tinggalkan luka yang esok kan mengganti sedih, gundah dan sesalmu. Dunia tetap berbeda.